yang paling cocok. Namun saudaranya Abdul Manaf, yaitu Abdul Dar, dan juga keturunan-keturunan mereka, Abdul Manaf dan keturunannya, Abdul Dar dan keturunannya, ini saling berseteru, berebut kekuasaan yang ada ketika itu. Adapun yang lainnya tidak. Makanya kemarin disebutkan oleh Al-Khudhari bahwasanya seakan-akan Bani Abdul Dar dan Bani Abdul Manaf senantiasa berperang. Ya, dikatakan kemarin waqada yufdi al-amru ila al-qital. Ya. Permasalahan ini, perebutan kekuasaan sampai membawa kepada peperangan. Laula antadaraka al-amra uqala'u al-fariqain. Andaikan bukan karena hasil musyawarah yang ini diserukan oleh para uqala, para orang-orang bijak, orang-orang yang berakal di antara dua belah pihak, maka tentunya mereka terus berperang. Namun karena ada musyawarah, maka ada pembagian kekuasaan. Ya. Sebagaimana kemarin kita sudah sebutkan, 6 departemen. Ya. Siqayah, Rifadah, Hijabah, kemudian Nadwah, Qiyadah, dan Liwa. Ini dibagi antara Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul Dar. Namun poin penting yang tadi saya ingin sampaikan, bahwasanya Abdul Manaf adalah orang yang punya kemampuan kepemimpinan yang hebat, karismatis sebagaimana Qusay. Maka ini mungkin diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keturunannya Abdul Manaf, bukan yang tiga, bukan dari Abdul Dar, bukan dari Abdul Uzza, juga bukan dari Abdul Qusay. Kemudian di sini Al-Khudhari mengatakan, wa Qusay ibnu Kilabin. Lanjutan nasabnya Abdul Manaf, anaknya Qusay, dan Qusay ini anaknya Kilab. Min zaujihi Fatimah ibnati Sa'din. Istrinya Qusay namanya Fatimah bintu Sa'ad. Wa hiya Yamaniyah. Fatimah bintu Sa'ad orang Yaman. Min Azdi Shanu'ah, dari Bani Azdi Shanu'ah. Kemudian ibnu Murrah, Qusay anaknya Murrah. Min zaujihi Hind. Hind binati Surair. Hind bintu Surair. Hind ini maksudnya ha nun dal. Hind. Kalau tidak ada lanjutannya dibacanya Hindun. Hind binti Surair. Min bani Fihr ibn Malik. Dari Bani Fihr bin Malik. Jadi Hind ini anaknya atau keturunannya Fihr. Padahal Murrah ini juga nanti keturunan Fihr juga. Nanti antara Murrah dengan istrinya itu Hindun ketemunya di Fihr. Kemudian Murrah ibni Ka'bin, Murrah anaknya Ka'ab. Min zaujihi Wah Syiyata binti Syaiban. Suami atau istrinya Ka'ab namanya Wahsyiyah bintu Syaiban. Min Bani Fihr Aydan. Juga dari Bani Fihr bin Malik. Kemudian Ibnu Lu'ay. Bapaknya Ka'ab namanya Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Min zaujihi Ummu Ka'bin. Istrinya Lu'ay namanya Ummu Ka'ab. Nama aslinya Maria Tabanati Ka'bin. Nama aslinya Mariyah bintu Ka'ab. Min Qudha'ah, dari Bani Qudha'ah. Kemudian Lu'ay ibni Ghalibin. Bapaknya Lu'ay namanya Ghalib. Min zaujihi Ummi Lu'ay. Salma binti Amr Al-Khuzai. Istrinya Ghalib namanya Ummu Lu'ay. Nama aslinya Salma binti Amr Al-Khuzai. Kemudian Ghalib ibni Fihr. Ghalib bin Fihr. Fihr ini juga seorang penguasa, seorang pemimpin di masanya. Dan makanya dia punya banyak keturunan yang tersebar kemana-mana. Min zaujihi Ummi Ghalibin, Laila binti Sa'din min Hudail. Istrinya Fihr namanya Ummu Ghalib, nama aslinya Laila. Laila bintu Sa'ad dari suku Hudail. Dan suku Hudzail ini adalah suku Arab yang terkenal dengan kebagusan sastranya, ya, suku Hudzail. Yang sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah mulazamah dengan Bani Hudzail, ya, saking ingin mendapatkan kebagusan bahasa Arabnya, sastra Arabnya, suku Hudzail. Wa fihrun huwa Quraisy, dan fihr termasuk suku Quraisy. Fi qaulil aktsarin, menurut pendapat jumhur ulama. Wa kanat Quraisyun 12 qabilah, dan Quraisy itu dahulu ada 12 kabilah. Yang pertama Banu Abdi Manaf. Yang kedua wa Banu Abdiddar ibni Qusay. Yang ketiga Banu Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay. Atau saya terjemahkan, yang pertama Bani Abdul Manaf, yang kedua Bani Abdiddar, yang ketiga Bani Asad. Asad ini adalah anaknya Abdul Uzza tadi, anaknya Qusay. Yang keempat Banu Zuhrah bani Kilabin. Yang keempat Banu Zuhrah, Bani Zuhrah. Yang kelima wa Banu Makhzum ibni Yaqadhah ibni Murrah. Yang kelima Bani Makhzum. Yang belakangnya biasanya Al-Makhzumiyah. Yang keenam Banu Taim ibni Murrah. Bani Taim. Orang-orang yang Bani Taim ini biasanya belakangnya At-Taimi. Yang ketujuh Banu Adi ibni Ka'ab. Bani Adi. Yang kedelapan wa Banu Sahm ibni Amr ibni Husais ibni Ka'ab. Yang kedelapan Bani Sahm. Yang kesembilan wa Banu Amir ibni Lu'ai, Bani Amir. Yang kesepuluh wa Banu Taim ibni Ghalib, Banu Taim bin Ghalib. Kalau tadi Taim bin Murrah. Kemudian yang kesebelas wa Banu Al-Harith ibni Fihr. Yang kesebelas Bani Al-Harith. Yang terakhir yang ke-12 wa Banu Muharib ibni Fihr. Bani Muharib. Maka dari rincian ini berarti Fihr termasuk orang Quraisy. Ya, karena dia dari dia muncul dua kabilah, yaitu Banu Harith dan Banu Muharib. Wal muqimuna minhum bi Makkah yamassuna Quraisy al-Bittah. Dan di antara 12 kabilah ini yang tinggal di Mekah, maka dinamakan yusammauna, dinamakan Quraisy al-Bittah. Walladzina bidawahiha Quraisy adh-dhawahir. Sedangkan yang tinggal di pinggiran Mekah, maka dinamakan Quraisy adh-dhawahir, Quraisy pinggiran. Kemudian Fihr ibni Malik. Bapaknya Fihr namanya Malik. Min zaujihi Jandalah ibnati Al-Harith. Istrinya Malik namanya Jandalah binti Al-Harith min Jurhum, dari Bani Jurhum. Kemudian Malik bin An-Nadhr. Nama bapaknya Malik An-Nadhr. Min zaujihi Atikata ibnati Adwan. Istrinya namanya Atikah bin Adwan min Qais Ailan, dari Bani Qais Ailan. Kemudian Nadhr ibn Kinanah. Nadhr bin Kinanah. Min zaujihi Barrah binti Mur ibn Ud. Suami istrinya Kinanah namanya Barrah binti Mur. Kemudian Kinanah ibn Khuzaimah. Khuzaimah nama laki-laki. Kinanah ibn Khuzaimah. Bapaknya Kinanah namanya Khuzaimah. Min zaujihi Uwanah binti Sa'd ibn Qais Ailan. Istrinya namanya Uwanah binti Sa'd binti Qais Ailan. Kemudian Khuzaimah ibn Mudrikah. Ya, Khuzaimah anaknya Mudrikah. Min zaujihi Salma binti Aslam bin Qudha'ah. Istrinya Mudrikah namanya Salma binti Aslam bin, dari suku Qudha'ah. Kemudian Mudrikah ibni Ilyas min zaujihi Hindaf. Bapaknya Mudrikah namanya Ilyas, istrinya namanya Hindaf. Al-madrub biha al-mathalu fi syarafi wal mana'ah. Yang Hindaf ini menjadi teladan di masanya, dalam masalah kemuliaan dan dalam masalah man'ah kehormatan. Kemudian Ibnu Mudhar, Ilyas Ibnu Mudhar, bapaknya Ilyas namanya Mudhar, min zaujihi Ar-Rabbab binti Jandabah Ibnu Ma'ad. Istrinya namanya Ar-Rabbab binti Jandabah bin Ma'ad. Kemudian Mudhar Ibnu Nazar min zaujihi Saudah binti Uk. Bapaknya Mudhar namanya Nazar, suaminya Nazar namanya Saudah binti Uk. Kemudian Nazar ibni Ma'ad min zaujihi Mu'anah binti Jausham min Jurhum. Bapaknya Nazar namanya Ma'ad, istrinya Ma'ad namanya Mu'anah binti Jausham dari suku Jurhum. Kemudian Ma'ad ibni Adnan. Bapaknya Ma'ad namanya Adnan. Wahada huwa nasabul muttafaqu ala sihatihi min ulama'i tarikhi wal muhaddithin. Dan inilah nasab yang disepakati oleh para ulama ahli sejarah dan juga para ahli hadis. Dari mulai Abdullah sampai Adnan. Ini disepakati benarnya. Bahwasanya ini nasab Nabi benar, sahih. Amma nasabu fawqa dzalika falaysihu fihi thariqun. Adapun nasab Nabi di atas Adnan, seterusnya ke sana, maka tidak ada riwayat yang sahih. Ada riwayatnya, namun riwayatnya semuanya lemah. Ghayatul amri annahum ajma'u ala anna nasab ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ismail ibn Ibrahim. Namun ada hal lain yang disepakati oleh ulama, bahwasanya tadi selain nasab dari Abdullah sampai Adnan ini disepakati, setelah Adnan ini tidak ada jalan yang sahih. Namun yang disepakati setelah itu, nasab Nabi pasti nyampe kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Ulama sepakat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan tentunya pastinya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Ya, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan ta'liq. Wa ijma'uhum hadza mustanidun ila al-Qur'anil Karim. Ijma' mereka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunannya Nabi Ibrahim dan juga Ismail, ini dasarnya Al-Qur'an. Dan ini kaidah bahwasanya tidak ada ijma kecuali pasti dilandasi oleh dalil. Ijma itu dalil. Tapi ijma itu pasti ada dalilnya dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Nah, ijma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim ada dalilnya. Kata beliau, fa inna Ibrahim wa Ismail kana yaqulan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berkata dalam Al-Qur'an, yang diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah di antara mereka keturunanku seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka, kepada kaumnya ayat-ayat-Mu. Ya, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah, semoga di antara keturunanku ada yang menjadi rasul. Waqad ajma'al muslimun ala annahu lam yujad rasulun min bani Ismail ila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat tidak ada keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang menjadi rasul kecuali cuma satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu Nabi Isa, Nabi Musa itu dari keturunan lain, bukan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka kesimpulannya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, kemudian kita kembali ke matan Nurul Yaqin. Ismail bin Ibrahim Abil Arabi Al-Musta'ribati. Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya orang-orang Arab yang musta'ribah. Maka di sini ada istilah Arab musta'ribah. Kita lihat catatan kaki di ta'liqnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan, qauluhu rahimahullah, perkataan Al-Khudhari, istilah Al-Arab al-musta'ribah di sini, li'an al-Araba naw'ani. Karena orang Arab itu ada dua macam. Yang pertama, Arabun aribatun. Arab aribah. Aribah artinya apa? Aribah artinya gurun. Orang Arab gurun. Karena mereka memang tinggal di gurun. Arab dahulu gurun. Jadi Arab asli. Arab aribah ini Arab asli. Wa Arabun musta'ribah. Dan yang kedua, Arab musta'ribah. Musta'ribah artinya menjadi Arab. Musta'ribah artinya menjadi Arab. Berarti aslinya bukan Arab. Aslinya bukan Arab. Nah, tadi kata Al-Khudhari, bapak orang Arab yang musta'ribah adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim aslinya bukan dari Jazirah Arab. Namun beliau dilahirkan di Babilonia. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir dan juga ahli tarikh. Nabi Ibrahim lahir di Babil, Babilonia. Yang sekarang Babilonia ini ada di kira-kira di negara Irak. Nah, ini aslinya. Namun Nabi Ibrahim hijrah ke Jazirah Arab, kemudian belajar bahasa Arab, kemudian nikah dengan orang Arab sehingga menghasilkan orang-orang Arab yang musta'ribah. Faman asluhum al-arabiyah humul arabu al-aribah. Maka orang yang asli Arab, maka disebut Arab aribah. Kaqahtana fil Yaman. Seperti suku Qahtan di Yaman. Ada suku Qahtan yang ada di sekitaran Yaman. Nah, ini adalah orang-orang Arab yang asli. Wa makana musta'riban faqad akhadhal arabiyata an haula'i. Adapun Arab musta'ribah adalah orang yang mengambil status Arab dari mereka. Dari orang-orang Arab yang aribah. Jadi Nabi Ibrahim aslinya bukan dari Arab. Kemudian hijrah ke Mekah. Bagaimana kisah yang sangat masyhur? Bagaimana keluarnya air zam-zam? Ya, bagaimana kisah lari-larinya sa'i dari Safa ke Marwah, istri beliau. Ya, maka ini menunjukkan beliau hijrah ke Mekah. Nah, setelah itu beliau menurunkan keturunan-keturunan yang ini disebut dengan Arab musta'ribah. Ka Ismail, contohnya Ismail. Li'anna al-asla anna lughata Ismail hiya lughatu abihi Ibrahim. Asalnya bahasanya Nabi Ismail adalah bahasanya Nabi Ibrahim. Walaysat al-lughata al-arabiyah, bukan bahasa Arab, namun bahasa Babilonia, ya. Wallahu alam bahasa apa namanya. Lakinnahu akhadha al-arabiyata hina ma nazala fi Makkah. Namun mereka mengambil status orang Arab ketika mereka sampai di Mekah. Wa ta ilaihi man haulaha fata'allamu. Dan orang-orang pun setelah itu datang ke Mekah setelah Nabi Ibrahim dan Ismail, orang-orang pun datang ke Mekah menjadi ramai. Kemudian mereka belajar bahasa Arab. Ya. Fata'allamuha al-arabiyah, mereka belajar bahasa Arab. Fasumu araban musta'ribah, maka mereka dinamakan dengan orang Arab yang musta'ribah. Wahum afdalu min arabil aribah. Namun orang-orang Arab musta'ribah ini lebih utama, lebih baik daripada orang-orang Arab yang asli, yang aribah. Kemudian kita kembali baca matannya. Kata Al-Khudhari rahimahullah, nasabun syarifun kama tara. Maka nasab Nabi ini adalah nasab yang mulia sebagaimana engkau lihat. Mulai dari Abdullah sampai Nabi Ibrahim, semuanya orang-orang yang mulia. Aba'u tahirun. Bapak-bapak beliau adalah orang-orang yang suci. Wa ummahatun tahirat. Dan ibu-ibu beliau, ibu-ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu yang suci juga. Ya. Kakek moyangnya semuanya suci, nenek moyang juga semuanya suci. Tidak ada yang pernah melakukan zina. Dari Abdullah sampai Nabi Ibrahim, tidak pernah ada yang melakukan zina sama sekali. Dan juga bukan pelaku dosa-dosa besar. Orang-orang baik semua di zamannya, orang-orang terbaik semua di zamannya. Ya, maka aba'u tahirun wa ummahatun tahiran. Kakek moyang beliau semuanya orang-orang yang suci, orang-orang terpilih. Dan nenek moyangnya, ibunya, neneknya, nenek buyutnya dan seterusnya adalah wanita-wanita yang suci dan terpilih. Kemudian Walam yazal alaih salatu wassalam yantaqilu min aslabi ulaika ila arhami haulai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpindah-pindah dari tulang sulbi para lelaki ini tadi, para lelakinya, kepada rahim pada para perempuannya. Berpindah dari tulang sulbi kakek moyangnya kepada rahim nenek moyangnya. Kenapa dinamakan demikian? Ya karena bahwasanya benih manusia itu datang dari tulang sulbi. Sebagaimana dalam surat At-Tariq. Allah katakan, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Manusia itu keluar dari antara sulbi dan taraib. Sulbi itu tulang sulbi. Tulang sulbi itu ada di dekat bokong. Ujung dari tulang punggung yang paling bawah. Yang kata para ahli kesehatan, ini tempat keluarnya pembuluh darah yang menyalurkan darah ke testis, ke apa namanya organ kelamin laki-laki. Tulang sulbi, baina sulbi wa taraib, antara tulang sulbi dan taraib. Taraib ditafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir yaitu rongga di antara dada wanita. Wallahu a'lam. Ya, maka tulang sulbi tempat keluarnya benih manusia. Dan juga disebutkan bahwasanya nanti di akhirat ketika manusia itu hancur, imma di azab di neraka sampai hancur, atau dia keluar dari neraka dalam keadaan tidak tersisa, yang tersisa cuma satu yaitu sulbinya. Dia di azab neraka sampai hancur semua badannya kecuali cuma satu tulang sulbi. Sebagian orang ada yang keluar dari neraka dalam keadaan sudah hancur, lebur, hitam, hangus, kecuali satu tulang sulbinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Laisa minal insan syai'un illa yabla." Tidak ada yang tersisa dari seorang manusia nanti di akhirat, sedikit pun kecuali semuanya akan hancur. Tidak tersisa. Illa azaman wahidan, kecuali satu tulang. Wa ajbu dzambi, dan tulang ekor. Yaitu tulang ekor. Min huyurakabu yaumal qiyamah, dari tulang ekor inilah nanti dia akan disusun kembali. Kalau dia keadaannya disisa di neraka, maka dihancurkan di neraka sampai hancur sehancur-hancurnya kecuali tulang ekornya, sulbinya. Ketika sudah selesai penghancurannya, dia dibikin lagi. Yurakab, disusun ulang lagi untuk disisa lagi. Wa'niyadubillah. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Sebagian orang ada yang masih punya iman, setelah disiksa di neraka, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sungai di depan surga dalam keadaan hancur, gosong, enggak ada apa-apanya kecuali tulang ekor, kecuali tulang sulbinya. Minhu yurakab, dari situlah nanti ditumbuhkan dia. Ya, ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya sampai sempurna lagi menjadi manusia. Kemudian dalam keadaan bersih, baru masuk ke surga. Ya, maka ini alasan kenapa Al-Khudhari menggunakan istilah ini. Nabi Muhammad ini berpindah dari satu sulbi ke rahim. Ya, rahim ke sulbi lagi. Sulbi ke rahim lagi. Terus demikian sampai beliau lahir. Hatta akhtarahu Allahu hadiyan mahdiyan min awsatil arabi. Sampai akhirnya beliau lahir dan Allah pilih beliau menjadi hadian, orang yang memberikan petunjuk. Mahdian, orang yang mendapatkan petunjuk. Min asatil arabi, di tengah orang-orang Arab. Nasaban, fahuwa min samimi Quraishin. Maka beliau sejatinya berasal dari samim, dari intinya suku Quraisy. Dari orang-orang Quraisy secara keseluruhan. Kalau kita kumpulkan orang Quraisy yang pertama sampai terakhir, maka beliau lahir dari intinya. Dari intinya inti, yang paling terbaiknya dari orang-orang Quraisy. Allati laha al-qadamul ula fi syarafi wal 'uluwi al-makanah bainal arabi. Yang orang Quraisy tersendiri itu punya al-makanatul ula. Al-qadam al-ula, punya keunggulan. fi syarafi dalam masalah kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di antara orang-orang yang lain, di antara suku-suku yang lain. Di antara orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Ya, maka Quraisy sendiri ini suku yang paling super power. Ya. Yang paling superior di antara suku-suku yang lain. Ya, Quraisy sendiri. Nah, di antara Quraisy, Nabi Allah Ta'ala pilihkan di antara orang-orang yang lebih superior lagi. Dari suku Quraisy yang lebih utama lagi, lebih pilihan lagi. Untuk menjadi nasabnya Rasulullah SAW. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa kiraman. Dan tidak ada dalam nasabnya kakek moyang Nabi kecuali semuanya berupa kemuliaan. Laysat fihim mustardalun, tidak ada kehinaan. Bal kulluhum sadatun qadatun, namun semuanya adalah tokoh-tokoh dan teladan-teladan. Wa kadzalika ummahatu abaihi min arfa'i qabailihinna sya'nan. Dan juga para nenek moyang Nabi semuanya adalah orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi dalam kabilahnya. Wala syakka anna syarafan nasabi wa taharatal maulidi min syurutin nubuwah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya nasab yang mulia dan sucinya, dan nasab yang suci adalah syarat dari kenabian. Ini tidak ragu lagi. Ini ijma. Bahwasanya syarat seseorang itu layak disebut nabi, dia nasabnya mulia. Kalau ditarik ke atas nasabnya semuanya enggak ada yang tercela, semuanya mulia. Oleh karena itulah banyak di antara orang-orang Mekah yang ketika Nabi berdakwah mendakwakan tauhid langsung percaya. Karena sudah tahu nasabnya semuanya mulia. Dan orang Arab itu sudah punya kebiasaan merekam nasab. Bapaknya siapa, kakaknya siapa, terus tahu. Dan banyak di antara mereka yang pakar nasab. Dia tahu nasab-nasab orang. Sehingga tahu nasabnya Nabi, tahu. Semuanya kalau di track ke atas tidak ada yang hina. Semuanya mulia. Orang-orang mulia semua. Maka dari sini saja sudah ketahuan ini Nabi. Ketika Nabi memproklamirkan diri sebagai Nabi, langsung percaya. Nah, adapun orang-orang sekarang. Ya. Kalau ada orang ngaku Nabi zaman sekarang yang perlu dicek, yang paling mudah gitu ya, untuk membantah dia, ya tentunya kita percaya tidak ada Nabi lagi. Namun paling mudah untuk membantah orang yang ngaku Nabi, tanya nasabnya. Apakah kamu bisa menjamin nasab kamu ke atas semuanya mulia semua, tidak ada orang yang hina? Ya, maka tidak ada yang bisa menjamin itu. Wa kullu ijma'in baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyan bihasabil usuli al-arabiyyah. Dan semua perkawinan, ijtima di sini artinya perkawinan, semua perkawinan antara kakek-kakek dan nenek-nenek moyang Nabi, semuanya perkawinan yang syar'i. Tidak ada yang lahir dari zina, tidak ada yang melakukan zina, enggak ada yang jebol duluan, enggak ada. Semua nikahnya sah syar'i. Namun bihasa bil usul al-arabiyah, berdasarkan hukum orang Arab yang berlaku ketika itu. Walam yanal nasabuhu syai'un min sifahil jahiliyah. Dan nasab Nabi tidak ada yang menyentuh perbuatan-perbuatan hina orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah terkenal suka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan yang rendahan. Tidak hanya zina, bahkan poliandri. Satu wanita punya banyak suami. Ini di masa jahiliyah biasa. Maka tidak ada di antara nasab Nabi yang terkena itu. Zina atau poliandri tidak ada. Semuanya mulia. Bataharahullahu min dzalika walhamdulillah. Allah Ta'ala mensucikan nasab beliau dari sifat-sifat jahiliyah walhamdulillah. Kemudian zawaju Abdullah bi Aminah wa hamluha. Perkawinan Abdullah dengan Aminah. Kan Abdullah ibnu Abdul Muttalib min ahabbi walidi abihi ilahi. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah anak Abdul Muttalib yang paling disayangi. Anak laki-laki yang paling disayangi. Ya, perlu diketahui anaknya Abdul Muttalib itu ada 10 anak laki-lakinya. Totalnya ada 16 anaknya. Laki-lakinya ada 10, perempuannya ada 6. Ya, saya ingin sebutkan 10 nama anaknya Abdul Muthalib. Yang pertama namanya Al-Harith. Yang kedua namanya Az-Zubair. Yang ketiga namanya Abu Talib yang kita kenal. Yang keempat namanya Abdullah, ayahnya Nabi. Yang kelima namanya Hamzah, yang kita kenal juga, pamannya Nabi. Yang keenam Abu Lahab. Yang ketujuh Al-Ghaidaq. Yang kedelapan Al-Muqawwam. Yang kesembilan Soffar. Soffar pakai sa. Soffar. Yang ke-10 Al-Abbas. Ada 10 anaknya Abdul Muthalib. Berarti paman Nabi aslinya ada berapa? 9. Paman Nabi aslinya ada 9. Namun di masa Nabi menjadi Nabi, ketika Nabi sudah menjadi Nabi, tinggal sisa 4. Pamannya tinggal sisa 4. Yang 2 Muslim, yang 2 lagi kafir, musyrik. Yang 3 membela Nabi, yang 1 menentang Nabi. Yang 2 Muslim yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah dan Al-Abbas. Bahkan keduanya syahid. Yang musyrik yaitu Abu Lahab dan Abu Talib. 3 membela Nabi, 1 menentang Nabi. Membela Nabi Al-Abbas, Hamzah dan Abu Talib. Abu Talib walaupun musyrik membela Nabi sampai akhir hayatnya. Yang menentang Nabi Abu Lahab. Fazawajahu Aminah ibnata Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Maka Abdul Muthalib pun menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wasinnuhu 18 sanah. Ketika itu usianya 18 tahun. 18 tahun. Ya. Sudah nikah. Ya. Antum gimana ini? Sudah 20 berapa? Ya, namun memang orang Arab itu punya kebiasaan nikah awal. Ya. Bahkan kalau wanita itu 18 tahun, di atas 18 tahun belum nikah, maka terlambat. Ya, sudah perawan tua. 19 tahun sudah perawan tua. Ini orang Arab. Ya, mereka umumnya 15, 16, 17. Ya. Kalau sudah 19 belum nikah, perawan tua. Nggak laku-laku, malu. Wahia yawma idzin min afdali nisa'i Quraisy. Aminah adalah wanita Quraisy yang paling utama, nasaban wa maudian, utama nasabnya dan juga kedudukannya. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nikah dengan Abdullah maka lahirlah hamillah Aminah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putranya. Walam yalbas abuhu an tuwfiya ba'dal hamli bi syahrain. Dan tidak berlangsung lama ayahnya, beliau wafat setelah Aminah hamil 2 bulan. 2 bulan hamil, Abdullah wafat. Wudufina bil Madinah inda akhwalihi Bani Adi ibni An-Najjar. Abdullah dimakamkan di Madinah di samping makam para pamannya dari Bani Adi bin Najjar. Fainahu kana qad dhahaba bi tijaratin ila Syam. Kematian Abdullah ini setelah beliau berdagang ke negeri Syam. Fadrakathu maniyatuhu bil Madinah wa huwa raji'. Maka maniyah itu artinya maut, kematiannya mendapati dia di Madinah ketika beliau pulang. Ya, dari Madinah ya, dari Mekah kemudian ke Syam. Ketika perjalanan dari Syam ke Syam itu kan ada di daerah utara ya, Suriah kalau sekarang. Dari Mekah ke Syam berarti kan ke utara. Ya, ketika pulang berarti kan dari utara ke selatan. Nah, itu pasti melewati Madinah. Madinah itu di antara Mekah dan Syam. Ah, pas nyampe Madinah belum nyampe Mekah, meninggal di Madinah. Ya, meninggal di Madinah. Dan dimakamkan di samping kuburan para paman-pamannya yang ada di Madinah. Walamma atammat muddatu hamli Aminata wada'at waladaha. Ya, ketika sudah waktunya lahir, maka beliau pun melahirkan anaknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastabshara al-alamu bihadzal mauludil karim. Maka seluruh alam semesta pun merasa gembira dengan kelahiran anak yang mulia ini. Alladzi basa fi arja'ihi ruhul adab. Yang dengannya lah tersebar ruhul adab, kebagusan akhlak, fi arja'ihi ke seluruh penjuru. Wa tamama makarimal akhlak, dan sempurnalah akhlak yang mulia. Ya, sebelum kita akhiri, kita baca ta'alik dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan, "Qauluhu istabashara 'alamu bihadzal maulud." Perkataan Al-Khudhari di sini bermasalah. Perkataannya bermasalah. Beliau mengatakan, "Alam semesta merasa gembira dengan kelahiran Nabi." Ini bermasalah. "In arada bihadza annahu fi nihayah fa hadza haqqun." Kalau maksudnya adalah gembiranya nanti setelah jadi Nabi, fi nihayah setelah jadi Nabi, maka benar. Alam semesta gembira setelah anak ini menjadi nabi. Seperti itu. Gembiranya nanti setelah jadi nabi. Maka ini baru benar. Ananasa farihu bihadar rasul al-karim. Bahwasanya seluruh manusia, bahkan seluruh alam, bergembira dengan diutusnya rasul yang mulia ini. Wa in qasada annahu inda wad'ihi fahadha laysa bisahih. Namun kalau dimaksud adalah sekedar lahirnya nabi, lahirnya nabi, seluruh alam semesta bergembira, maka ini tidak benar. Kenapa demikian? Li'annahu lam yakun ulima annahu nabiyyun. Karena enggak ada yang tahu anak ini akan jadi nabi. Baik manusia, baik jin, baik malaikat, baik alam semesta, enggak ada yang tahu. Ini perkara gaib. Bahwasanya anak ini akan jadi nabi kan masalah masa depan, mustakbal. Enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana mungkin alam semesta merasa gembira? Berarti alam semesta sudah tahu dong. Sudah dapat info tentang ilmu gaib. Ini enggak mungkin. Ya, maka ini tidak benar. Kalau dikatakan lahirnya Nabi, alam semesta bergembira. Wa amma ma dhukira min annahu insyaqqa iwanu Kisra. Namun yang terdapat dalam riwayat-riwayat bahwasanya ketika Nabi lahir, insyaqqa iwanu Kisra, bergoncanglah kuil-kuil di negeri Kisra. Goncang, gempa. Wa hasala kadza wa kadza, terjadilah kejadian ini dan itu. Ya. Kalau enggak salah ada 4 atau 5 kejadian yang terjadi di hari lahir Nabi menurut sebagian riwayat. Maka kata beliau, fahadza la asla lahu, ini tidak ada asalnya, riwayatnya palsu, hadis palsu. Demikian juga hadis yang banyak disebarkan oleh orang-orang, oleh masyarakat, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, barang siapa yang senang ketika hari lahirku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat bagi dia di hari kiamat. Maka juga sama, hadis yang palsu, hadis maudhu. Ya, maka Nabi SAW membawa cahaya, membawa petunjuk, membawa kegembiraan kepada alam semesta ketika beliau diutus menjadi nabi. Dengan petunjuk yang beliau bawa, dengan risalah yang beliau bawa, bukan dengan sekedar kelahirannya. Ya, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil banyak faedah yang faedahnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.